Sukses Ponorogo. Kita goyang kembali bersama Besuki Beton Group, Cumi-Cumi dan juga Panama. Untuk yang berikut ini, untuk Anda, tak kasih artis cantiknya Jombang Jawa Timur, untuk Ponorogo ada Fira Azahra. Adeyla. Ponorogo. Apa pancen wis nasibku bawah, kita joget bareng-bareng lagi. Thank you. koyoku bos.